Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah di sore kali ini kembali kita bermajlis belajar sedikit dari agama kita sebagai bentuk usaha agar kita menjadi wanita-wanita yang salihah. Ibu-ibu ummahat rahimani wa rahimakunallah, Islam datang dengan membawa hukum-hukum yang khusus untuk kaum wanita dalam rangka menjaga kaum wanita tersebut, melindungi martabat dan makanah kedudukan wanita tersebut, serta menjauhkan mereka dari asyar wal fasad, dari keburukan dan kerusakan. Seorang wanita di tengah Islam seperti mutiara yang begitu sangat mahal, yang wajib untuk dijaga dari gangguan-gangguan, dilindungi dari segala hal yang akan membuat mereka menjadi rendah, sehingga hukum-hukum agama kita terkait dengan kaum wanita adalah hukum yang begitu sangat azimah, luhur, tinggi. Selain membawa keberkahan. Oleh karenanya orang wanita salihah, wanita yang mendapatkan taufik, akan berpegang teguh dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait hukum-hukum khusus untuk mereka. Kemudian itu semua membawa ketika ummahat, ibu-ibu membaca, mendengar satu ayat ataupun satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hendaknya dengarkan dengan pendengaran yang tadabbur, pendengaran yang ada padanya perenungan. Alhamdulillah. Pendengaran yang ada padanya ketenangan, penerimaan, serta lapangnya kalbu kita. Dikarenakan Al-Quran yang kita dengarkan, yang ada padanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah firman pencipta kita. Firman yang telah memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Tentunya, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah berbeda dengan ucapan makhluk-makhluknya. Jangan sampai seorang wanita muslimah hatinya terganjal, hatinya tidak akrab dengan firman-firman Allah dan taujihat, arahan-arahan Allah Rabbul Alamin. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat ke-65, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. An-Nisa ayat ke 65. Maka tidaklah demi Rabbmu mereka tidak beriman hingga menjadikanmu sebagai hakim pada apa yang mereka perseterukan, kemudian setelah itu tidak mendapati pada diri-diri mereka harajan, keganjalan dari apa yang telah engkau putuskan, dan menerima dengan penerimaan yang sempurna. Mengamalkan ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengamalkan Al-Qur'an. Barang siapa yang mengamalkan hadis, maka dia telah mengamalkan Al-Qur'an. Karena Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apapun yang Rasul ini datang membawanya ke tengah kalian dari ajaran, dari hukum, dari aturan, fakhudhuh, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian darinya, maka berhentilah, jangan dilanjutkan. Ibu-ibu, ummahat rahimani wa rahimakunallah, inilah bagaimana ibu-ibu harus memiliki prinsip ketika mendengar ayat ataupun hadis terkait hukum, terkhusus untuk ibu-ibu sekalian, hendaknya diterima dengan penerimaan yang sempurna. Penerimaan yang sempurna. Naam. Itu semua seperti yang telah kita ketahui, kebahagiaan kita sangat tergantung dengan aturan agama Islam ini. Bertambah kuat ibu-ibu memegang syariat Allah Subhanahu wa taala dan adab-adabnya, arahan-arahannya, di saat itulah ibu-ibu juga akan mulia dan mendapatkan keberuntungan. Walibasut taqwa dzalika khair. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat ke-26, walibasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang lebih baik. Barang siapa yang ingin lebih baik, barang siapa yang ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka atasnya memegang teguh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberikan arahan-arahan untuk kita pegang dan untuk kita amalkan. Di antara arahan dan petunjuk Al-Qur'an untuk kaum wanita adalah amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kaum wanita memperhatikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini petunjuk pertama dari Al-Qur'an. Amrul mar'ati bil inayati bi ibadatillah. Memerintahkan kaum wanita untuk memiliki perhatian dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna dzalika a'zama matlubin laha wa ajalla maqsudin. Hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi sesuatu yang paling diutamakan oleh mereka kaum wanita muslimat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Innama yuridu Allah liyudhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ayat ini terkait ummahatul mukminin, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Wa aqimnas salah, dan perintahkanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka, istri-istri tersebut, kaum wanita muslimat, untuk menegakkan salat. As-salah ibadah. Wa atinaz zakah, dan perintahkan kepada mereka kaum wanita untuk membayar zakat. Dan perintahkanlah kepada mereka untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Tidak lain, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk membersihkan dari kalian kotoran wahai ahlal bait. Wa yutahhirakum tathira, dan ingin membersihkan kalian dengan sebenar-benarnya. Artinya, walaupun ayat ini Al-Ahzab 33 diarahkan kepada istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun, berlaku untuk semua kaum wanita. Al-Ahzab ayat 33 dalil bahwasanya kaum wanita hendaknya memiliki perhatian dengan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dikatakan wanita salihah di saat dia tidak memiliki perhatian dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimnas salata wa atinaz zakah, dan perintahkanlah kepada mereka kaum wanita untuk as-salah. Sehingga ibu-ibu hendaknya mempelajari kitabut taharah, pembahasan tentang bersuci, baik dari hadas ataupun khabas, dari najis ataupun hadas, pembatal-pembatal. Demikian pula bagaimana cara berwudu, bertayamum, demikian pula cara untuk mandi janabah. Kenapa demikian? Karena di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 ini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menegakkan salat. As-salah tidak akan sah tanpa at-taharah, tanpa bersuci. Wa aqimnas salah. Kemudian juga ibu-ibu hendaknya mempelajari fiqhas salah, fiqih salat, fiqih terkait dengan as-salah. Wa atinaz zakah, demikian pula fiqih terkait dengan az-zakah, tentang zakat. Wa ati'na Allah wa rasulah, dan hendaknya ibu-ibu memiliki perhatian khusus secara umum mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak lain, salat, zakat, dan ibadah secara umum perintah dari Allah agar kaum wanita bersih dari dosa dan bersih dari 6 hal-hal yang menjatuhkan kewibawaannya. Ini yang pertama. Termasuk dari petunjuk Al-Quran untuk kaum wanita adalah perintah untuk mereka memperhatikan urusan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melihat istri-istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhun memiliki semangat tinggi di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Khadijah bintu Khuwailid dengan bantuan-bantuannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantuan-bantuan beliau untuk Nabi alaihi salatu wasallam benar-benar tidak terhingga. Semangat membantu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu ta'ala anha, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah binti Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhun, Juwairiyah, Zainab, Safiyah, dan yang lain-lain dari istri-istri Nabi salawatullahi wasalamu alaih wa radhiyallahu ta'ala anhun, memiliki antusias, semangat untuk terus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau yang sebelumnya, Maryam bintu Imran, ibunda Isa ibn Maryam radhiyallahu ta'ala anha, juga demikian. Atau Asiyah, istri Fir'aun, yang itu juga termasuk wanita salihah. Wanita salihah. Jadi, wanita salihah mengikuti petunjuk Al-Quran, memperhatikan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan salat lima waktunya, terlebih lagi memperhatikan salat-salat sunnahnya, salat malamnya, dan seterusnya. Barakallahu fikunna. Wa min hidayatil Qur'an lil mar'ah, dan termasuk petunjuk-petunjuk Al-Qur'an untuk kaum wanita adalah amruha bil hijab waluzumihi wal muhafazati ala sitri wal hishmah. Perintah Al-Qur'an kepada mereka kaum wanita berhijab, untuk berhijab dan selalu menutup diri dan menjaga kehormatan. Dan menjaga kehormatan. Menutup diri maksudnya bukan tidak bersosial, bukan, maksudnya menjaga aurat. Naam. Wibawa kaum wanita terlihat dengan bagaimana mereka berhijab, tidak memamerkan keindahan tubuhnya, tidak memamerkan hal-hal yang seharusnya disimpan. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59, ya ayyuhan nabi qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima. Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak putrimu dan kepada seluruh wanita mukminin untuk menjulurkan jilbab-jilbab mereka pada diri mereka. Zalika adna ayyurafna fala yu'zain. Hal itu lebih mudah untuk mereka dikenal dan tidak diganggu. Dikenal menjadi wanita salihah dan kemudian tidak diganggu. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan adalah Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi untuk menyampaikan kepada istri-istri beliau, demikian pula anak-anak putri beliau serta wanita-wanita mukminin untuk berhijab, ini adalah bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mukminat, untuk ummahat mukminat muslimat, agar mereka mendapatkan maslahah di dunia sebelum di akhirah. Dengan ditutup mereka berwibawa, dengan ditutup mereka menjadi mahal, tidak dijadikannya sebagai sesuatu yang murah dan rendahan. Wal'iyadu billah. Oleh karenanya ketika ibu-ibu memakai cadar, memakai hijab, yakini dan diniati bahwasannya ini adalah ibadah kepada Allah, menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus baik dan bagusnya akan kita terima di dunia dan di akhirah. Ujian, cobaan, ejekan, penyudutan-penyudutan ketika kita memakai cadar, ketika kita memakai hijab, tidak perlu diperdulikan, tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Yang terpenting kita mendapatkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan mendapatkan barakah dari hijab yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Untuk itu, termasuk dari petunjuk Al-Quran, hendaknya kaum wanita berhati-hati dari bersolek, berdandan seperti kaum jahiliyatil jahla, kaum jahiliyah, bersolek berhias di depan yang bukan suaminya, yang bukan suaminya. Allah subhanahu wa ta'ala melarang, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, Al-Ahzab ayat ke-33. Dan janganlah mereka kaum wanita bertabarruj tabarrujal jahiliyatil ula, bersolek berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyah yang pertama. Ini untuk melengkapi hijab, maka jangan berhias seperti berhiasnya kaum jahiliyati al-ula. Naam. Termasuk yang perlu diingatkan, hijab kita ya dibersihkan, dicuci, disetrika. Ya. Betul, itu perintah Allah untuk menutupi. Jangan sampai kritikan ada pada kebersihan. Kalau kritikan ada pada pemakaian hijab itu sendiri, tidak perlu didengarkan. Tapi kalau kritikannya pada kebersihan cadar kita, jubah kita, ya, tidak disetrika, tidak dicuci, ini harus dirubah. Ini harus apa? Dirubah. Itu bukan termasuk tabarrujal jahiliyatil ula. Itu termasuk dari nazafah. Termasuk dari innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala indah dan mencintai keindahan. Kemudian karena tabarruj al-jahiliyatil ula itu tidak boleh, maka berhias dan berdandan di hadapan suami ini berpahala. Ini berpahala. Naam. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallahu jami'an, termasuk petunjuk dan hidayatil Quran untuk kaum wanita adalah alla tajlis ma'ar rijali majlisan wahida wala an tajtami' wa iyyahum fi muntadan wahidin yatalaqaun wa yatahadatsun wa yatahadatsun wa yatahawarun. Kaum wanita hendaknya jangan ikhtilaf. Kaum wanita hendaknya tidak bercampur baur dengan laki-laki. Ya. Tidak boleh dalam satu pertemuan ya berbicara, berdiskusi, saling bertemu, bertatap muka. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihin. Dan apabila kalian meminta sesuatu kepada mereka kaum wanita, hendaknya meminta dari balik hijab. Dari balik hijab. Kalau ayat ini untuk mereka kaum wanita salafunas salih ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, secara ilmu dan ketakwaan dan takutnya mereka kepada kemaksiatan lebih besar dibanding kita, maka kita lebih-lebih lagi untuk jangan bertemu langsung, na'am, kecuali dengan hijab, meminta dibalik hijab. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian meminta kepada mereka kaum wanita sesuatu, hendaknya minta dari balik hijab. Zalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Karena dengan berinteraksi di balik hijab ini lebih membersihkan kalbu-kalbu kalian dan kalbu-kalbu mereka kaum wanita. Namun apabila kondisi mengharuskan untuk kita berbincang dengan kaum lelaki, mungkin kita harus berbincang dengan kaum lelaki, hendaknya jangan mendayu-dayukan ucapan kita. Dan jangan banyak berbicara dengan pembicaraan yang tidak dibutuhkan. Artinya tidak ngerumpi. Artinya tidak berlebihan dalam berbicara dengan laki-laki. Ya. Berbicara dengan laki-laki boleh-boleh saja, ya. Yang penting jangan mendayu-dayukan ucapan dan sebatasnya. Para sahabiyat dinukil bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam pada suatu ketika, Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, berarti ini seorang wanita boleh berbincang dengan yang bukan mahram dari kaum lelaki kalau memang dibutuhkan, tidak mendayu-dayu, dengan tidak mendayu-dayu dan sebutuhnya saja. Ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq, fahal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat? Qala na'am, idza hiya ra'atil ma'. Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, yang tentunya Nabi selalu dikelilingi oleh para sahabat kaum lelaki. Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak malu dari kebenaran. Apakah wajib atas kaum wanita untuk mandi junub ketika dia mimpi basah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, iya, apabila dia melihat air, apabila dia melihat cairan yang keluar dari kemaluannya. Ini sesuatu yang mungkin dianggap malu, tabu, tapi Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha bertanya langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh-boleh saja berbicara dengan kaum lelaki yang bukan mahram, namun sebutuhnya dan tidak mendayu-dayu. Bukan untuk na'am mengfitnah dengan ucapan-ucapannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 32, فَلَا تَخْضَعْنَا بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضْ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا. Maka janganlah mereka kaum wanita merendah-rendahkan suara mereka, mendayu-dayukan ucapan mereka, sehingga orang yang di dalam kalbunya ada penyakit syahwat berharap dan berniat buruk kepada kaum wanita tersebut, wa qulna qawlam ma'rufa. Bukan tidak boleh bicara. Wa qulna, maka silakan berbicara. Qawlam ma'rufa, dengan pembicaraan yang ma'ruf. Dengan pembicaraan yang ma'ruf. Barakallahu fikunna. Naam. Sehingga perlu diperhatikan, ketika mungkin kita beli sayur, beli lauk, di situ penjualnya laki-laki, ya, sebutuhnya saja dan tidak berlama-lama di tukang sayur tadi, ya, tukang sayur tadi. Kalau memang harus beli, kalau lewat anaknya yang laki-laki atau lewat suaminya, ini ahsan wa afdal. Ini ahsan wa afdal. Naam, betul. Suara perempuan bukan aurat. Suara perempuan bukan aurat. Namun tidak boleh dijadikan sebagai fitnah. Tidak boleh dijadikan sebagai fitnah. Naam. Kemudian, untuk melengkapi hal ini, termasuk hidayatil Quran, petunjuk Al-Quran untuk kaum wanita, adalah antalzama baitaha, melazimi tempat tinggalnya atau rumahnya. Wa alla yakuna khurujuha minhu illa lihajatin tad'uha lidzalik. Dan hendaknya dia tidak keluar dari rumahnya tersebut kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan yang memang dia harus keluar, ya. Kebutuhan yang membuat dia harus keluar. Jangan bermudah-mudahan untuk keluar rumah tanpa kebutuhan. Karena asal muasal perintah Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-33 kepada kaum wanita, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaknya kaum wanita qarar, melazimi, mendiami rumah-rumah mereka. Dan hendaklah, ini perintah, dan hendaklah kaum wanita mendiami, menetapi rumah-rumah mereka. Wa kullama kanatil mar'atul muslimatu mulazimatan li baitiha muqallilatan minal khuruj illa an hajatin kana dzalikum aqrab laha min rabbiha wa naili rahmatihi. Setiap al mar'ah al muslimah mulazimatan li baitiha, setiap mar'ah muslimah yang selalu melazimi rumahnya, mendiami rumahnya, dan menyedikitkan keluar dari rumahnya kecuali kalau ada kebutuhan saja, itu akan lebih mendekatkan wanita tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat rahmatnya. Tapi perlu diperhatikan ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, ini bukan artinya ibu-ibu sangat-sangat eksklusif, tidak bertemu mertuanya, tidak bertemu ipar-ipar perempuannya. Ini salah, ya, ini salah. Yang benar, tetap kita bertemu dengan keluarga suami yang perempuan, berbicara, berbincang, ya, seperlunya. Jangan sampai kemudian menjadi kritik dan pembahasan kalau orang itu sudah belajar-belajar salafiyah, mereka eksklusif, tidak mau menyambung persaudaraan, memutus silaturahmi, dan yang semisalnya. Kecuali kita mengetahui saudari-saudari suami kita, baik bude suami kita, pak de, pak le, afwan, bulik, bukan nam buliknya, budeknya, itu kurang baik, ya, kita nam sebatasnya saja. Tapi kalau mereka adalah orang-orang baik, mudah bergaul, tidak menyakiti, kita jangan membatasi diri berlebihan untuk berbicara, berbincang, ya, naam, dengan mereka, saudari-saudari atau wanita-wanita dari keluarga suami kita. Intinya jangan berlebihan dan jangan berkurang-kurang. Betul. Menjadi perintah Allah subhanahu wa ta'ala, jangan keluar rumah kecuali dengan kebutuhan. Tentunya termasuk kebutuhan adalah berbincang dengan saudari-saudari dari suami kita untuk menyambung persaudaraan. Rawa Ibnu Hibban fi sahihi, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah di dalam sahihnya meriwayatkan dari hadis Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'atu aurah, perempuan itu adalah aurat. Fa idza kharajat istashrafaha syaitan, maka apabila dia keluar maka akan dihias-hiasi oleh syaitan. Wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha, dan keadaan paling dekatnya dengan Rabbnya ketika perempuan tersebut ada di dalam rumahnya. Jelas dari Nabi alaihi salatu wasalam, sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Ahzab ayat ke-33. Al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan wa aqrabu ma takunu min rabbiha idza hiya fi qa'ri baitiha. Perempuan itu kata Nabi adalah aurat. Maka apabila dia keluar, syaitan akan menghias-hiasinya. Dan keadaan yang paling dekat perempuan dari Rabbnya adalah ketika dia di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya. Naam. Kemudian ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah, kalau memang kita harus keluar dari rumah kita, tolong diperhatikan, jangan melakukan sesuatu yang menarik perhatian pandangan kaum lelaki. Ya. Dengan cara apapun itu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 31, "Wala yadhribna bi'arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin." Dan janganlah kaum wanita memukul-mukul kakinya agar supaya diketahui gelang-gelang kaki yang disimpan olehnya, dipakai olehnya. Sebenarnya tersimpan, tapi kalau jalannya dibuat bunyi kerincing kerincing kerincing, ini kan membuat kaum lelaki ada perhatian. Artinya boleh kita memakai gelang kaki walaupun mungkin jarang di tempat kita. Kita lebih pakai kalung, pakai cincin atau pakai anting-anting. Tapi ini adalah contoh agar kaum wanita ketika keluar rumah hendaknya tidak membuat sesuatu yang dengannya menarik perhatian mata kaum lelaki kepadanya. Kaum lelaki kepadanya. Ini. Sebaliknya, ketika kaum wanita harus keluar rumah, hendaknya menjaga pandangannya. Walaupun di balik cadar, matanya jangan jelalatan. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Serta menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Karena dengan itu dia akan selalu terhormat dan mulia. Dalam surat Ahzab, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat ke-31 juga, wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, dan katakanlah kepada kaum wanita untuk menjaga sebagian pandangan-pandangan mereka dan menjaga furujahunna, menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Sehingga sebagaimana kaum lelaki tidak boleh sembarangan melihat kaum wanita, maka kaum wanita pun tidak boleh sembarangan melihat lelaki yang bukan mahramnya. Dan ini tentunya bukan sifat wanita salihah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan sore kali ini. Kita sudah 39 menit atau 40 menit belajar. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini menjadikan kita mengerti sedikit demi sedikit arahan-arahan petunjuk dari Al-Qur'anil Karim. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.